jangan sampai nanti salah meletakkan sifat tersebut. Seperti kemarin kita contohkan pertanyaan yang tidak faham tentang arti kudrah Allah, yang bertanya, Allah kan maha kuasa, mungkinkah Allah menciptakan Tuhan lain lagi? Ini adalah pertanyaan yang salah, karena dia tidak mengerti bahwasanya kekuasaan Allah tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang mustahil. Sekarang iradah menurut bahasa adalah mutlaqul qasdi, bermaksud. Definisi iradah adalah sifatun qadimatun azaliyatun qa'imatun bidzatihi ta'ala. Sifat Allah yang maha dahulu ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Min sya'niha, definisi yang iradah tersebut, takhsisul mumkinati, mumkinat, mentakhsis, menentukan mumkinat, biba'di ma yajuzu alaiha, dengan sesuatu yang boleh terjadi pada mumkinat tersebut. Kudruh Allah, Allah punya kuasa, kekuasaan untuk menciptakanmu. Itu dengan kudruh Allah. Dan pada tahun 1995 atau tahun 2000, lahirlah calon ulama ini satu. Lahirlah santri, lahirlah dirimu. Nah, untuk menghadirkan hadir kita ini adalah dengan kudrah Allah. Peran iradah di sini yang menentukan kan lahir bisa tahun 2015, 2010, 2001, ada 99. Tapi tahsis menentukan, kamu boleh lahir tahun 2005 juga boleh. 99 juga boleh. 2018 juga boleh. Tapi iradah Allah menjadikan dirimu lahir tahun 2000. Kemudian kulitmu begini. Bukan kulit hitam seperti saudara kita yang ada di Afrika, juga bukan kulit putih seperti saudara kita yang ada di Eropa sana. Nah, kemudian menentukan lagi, kamu kan boleh pendek, boleh tinggi, tapi Allah bikin kamu sedang-sedang. Hidungmu boleh mancung, boleh tidak, tapi Allah juga bikin sedang-sedang. Itu iradah. Takhsis menentukan. Al-mumkinat biba'di ma yajuzu 'alaiha. Jadi iradah Allah, maka kesimpulannya yang terjadi ini semua adalah dengan kuasa Allah dan iradah Allah. Kalau Allah tidak menghendaki hidungmu begitu, enggak akan terjadi. Kalau Allah tidak menghendakimu lahir tahun 2000, enggak bakal lahir. Berarti kuasa kudrah dengan iradah. Jadi iradah sesuai iradah dengan kudrah. Maka takluknya sama. Objeknya itu sama kalau bahasa. Apa yang kan di yang kalau bahasa orang itu yang ditangani, cuman kudrah bukan menangani. Jadi kudrah Allah itu ya hubungannya dengan mungkin ini, dirimu mungkinat, semesta mungkinat, apapun ini mungkinat. Tapi menentukan waktunya, bentuknya, tahunnya, di mana tempatnya, itu adalah iradah Allah. Maka iradah dengan kudrah enggak terpisahkan. Maka yang dikehendaki oleh Allah akan terwujud karena Allah maha kuasa. Masa Allah berkehendak lalu tidak bisa mewujudkannya? Enggak. Maka yang dikehendaki oleh Allah, Allah kuasa untuk mewujudkannya. Yang tidak dikehendaki oleh Allah, maka Allah pun bisa menghalanginya. Yang tidak dikehendaki oleh Allah, maka Allah bisa menghentikannya. Maka ini adalah muridun iradah, kehendak Allah. Dan ingat, semua yang terjadi ini dengan kehendak Allah. Akan tetapi di sana ada beberapa hal yang jadi perdebatan masalah kudrah dan iradah. Waktu membahas tentang kudrah yang ada pada selain Allah. Kudrat, kuasa yang ada, kemampuan yang ada pada selain Allah itu tidak lain adalah karena Allah memberikan kepada sesuatu tersebut. Jadi tetap kembali kepada kuasa Allah. Cuman di sana ada beberapa madhab. Madhab ahli al-haq, kita ahli sunnati wal jamaati, kalau ada sesuatu punya kekuatan, maka itu karena Allah memberinya. Maka kita tahu bahasanya pisau itu memotong, ya karena Allah memberikan kekuatan pada pisau untuk memotongnya. Kalau Allah menarik itu, Allah tidak menginginkannya dan Allah tidak memberinya, maka tidak akan bisa memotong. Yang kedua adalah madhabnya kaum Mu'tazilah, yaitu mengatakan bahwa Allah menitipkan kekuasaan kepada sesuatu, apakah makhluk tersebut, ini juga sesat. Menitipkan, menitipkan yang maknanya kalau sudah punya kekuasaan bebas dia berbuat dengan kekuasaannya. Maka bisa muncul yang ekstrim adalah kaum Qadariyah, termasuk Mu'tazilah adalah dalam barisan ini, mengatakan aku bisa kok melakukan semuanya. Dan ini punya kesesatan karena memutus kuasa Allah, sehingga seseolah ini sudah diberi Allah kekuasaan lalu terputus dari kuasa Allah, ini sesat. Falasifah, kaum falasifah mengatakan bahwa kaum falasifah yang sesat mengatakan bahwa api membakar, ya dengan zatnya api, memang namanya api membakar, pisau memotong dari dulu, maka kafir, keluar dari iman. Kita katakan bahasanya api membakar karena Allah menghendaki itu membakar. Jadi tetap dikembalikan kepada Allah, dan kekuasaan Allah lah yang menjadikan api itu membakar, bukan kekuasaan dari api itu sendiri. Ini adalah khilaf, sehingga munculnya akidah-akidah itu yang berbeda dari sini, kudrah dan iradah, pemahaman yang salah tentang iradah. Iradah ini Allah menghendaki segala sesuatu yang ada di semesta ini. Tidak ada satu pun yang terjadi di semesta ini kecuali dikehendaki oleh Allah. Termasuk zinanya seorang yang telah berzina. Nah, disinilah timbul pertanyaan, loh, kalau Allah menghendaki, kenapa saya dihukum? Nah, penekanannya di sini. Di saat salah memahami iradah Allah, dia akan selalu menyalahkan Allah nanti. Ya saya mabuk kan Allah menghendaki saya. Tadi katamu ya Ustaz, semua yang terjadi di muka bumi kan kehendak Allah. Oh iya. Tidak ada yang terjadi di muka bumi bukan kehendak Allah, tidak ada. Termasuk kafirnya Abu Jahal adalah Allah menghendakinya. Sebab kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi kekafiran. Baik. Ini iradah. Kehendak Allah nih, semua yang terjadi di semesta ini adalah atas kehendak Allah. Ini pelik, harus ada sedikit sabar untuk memahaminya. Cuman punya tekankan dulu di sini. Baru setelah itu kita bicara, lalu bagaimana? Apakah aku bisa berkehendak? Lalu kenapa juga saya dihukum kalau memang kehendak itu kehendak Allah? Orang berzina kan bisa saja berhujah, Allah menghendaki saya begini. Yang mabuk, Allah menghendaki saya begini. Kenapa saya dihukum? Bukankah semua yang terjadi kehendak Allah? Baik. Allah mengerti. Tapi di situ maka ada dua kutub ekstrim. Kutub namanya Jabariyah. Jabariyah adalah sekelompok yang mengatakan kami ini tidak lain seperti bulu lembut burung yang diawang-awang. Dihempaskan angin ke sana kemari, tidak punya kekuatan. Jadi kita itu ya kayak begitu. Ya kita ini sebagai hamba ya sudah enggak bisa ngapa-ngapain, saya enggak punya pilihan. Jabriyah. Zina, mabuk, judi, ada sana. Nah, ini Jabriyah salah faham tentang iradah Allah. Salah faham tentang iradah Allah. Maka kelompok Jabriyah ini dianggap sesat. Biarpun kalau dilacak pendirinya sendiri ternyata tidak mengarah kepada kesesatan seperti itu. Sampai Konon dikatakan pendirinya itu bukan orang yang seperti itu, pengen mengatakan zina. Pendirinya itu katanya seorang soleh, cuman dikembangkan oleh muridnya dengan cara yang salah. Pendirinya itu sebetulnya seorang yang sangat yakin dengan kuasa Allah, sampai tidak berani menisbatkan segala pekerjaan kepada dirinya sendiri. Jadi saking mengagungkan Allah, begitu mengagungkan Allah sehingga tidak berani menisbatkan pekerjaan itu pada dirinya sendiri. Nah ini dikembangkan oleh muridnya dengan cara pengikutnya dengan cara yang salah, atau ada orang di luar Islam yang ingin memanfaatkan kalimatnya orang soleh ini menjadi pembenar daripada kemaksiatan yang dilakukan selama ini. Padahal mereka bukan ingin melakukan pendirinya itu bukan ingin membenarkan perilaku maksiatnya, hanya waktu di saat apapun saya bisa ibadah Allah. Ini Allah, karena tidak maksiat dia, enggak kebayang, enggak ngomong. Kalau ditanya zina mungkin akan menjawab yang lain. Bagaimana kami sholat, ya Allah, ini Allah yang menjadikan saya sholat. Aku tidak punya modal apa-apa, kekuatan dari Allah. Saya berpuasa Allah, saya bersedekah Allah, Allah, Allah. Ini kan tauhid tingkat tinggi. Dan karena dia tidak punya maksiat, ya enggak ada yang bertanya, zinamu bagaimana? Enggak ada. Lah ini, pemahaman ini dikembangkan sehingga apa? Orang kalau mata sholat saya dari Allah, zina dari Allah, lah ini keblinger. Zina dari Allah, akhirnya timbul pertanyaan yang menyesatkan, kenapa Allah nyiksa saya? Disinilah, kemudian di sana ada namanya Qadariyah, termasuk Mu'tazilah adalah termasuk bagian di dalamnya. Qadariyah mengatakan, aku bisa, kita harus tanggung jawab dengan kerjaan kita, semua yang kita lakukan, kita bisa kok. Saya punya kekuatan, saya punya kemauan, kemauan saya buktinya saya bagi ngangkat, ngangkat kok, nggak ada yang bisa menghalangi, saya mengangkat bisa. Nah, ini dua kutub ekstrim. Abul Hasan Asy'ari di tengah-tengah. Tidak di Jabriyah, tidak di Qadariyah. Ada porsinya masing-masing. Makanya ada teori yang paling dahsyat dari Imam Abul Hasan Al-As'ari adalah teori Al-Kasbu, kasab. Kasbul Abdi, usaha seorang hamba ini ada nilainya. Akhirnya didudukkan seorang hamba harus punya iradah. Makanya lihat dalam hukum yang tidak punya iradah tidak akan dihukum. Orang tidur nusuk orang mati enggak akan dihukum dia. Orang enggak sengaja berarti kan bukan iradah. Sehingga dalam hukum kan berlaku seperti itu. Orang enggak sengaja. Atau orang gila enggak punya iradah. Orang enggak sadar dia jalan tak tanya nginjek orang. Masa disalahin? Memang orangnya marah keinjek kakinya. Cuman secara hukum di hadapan Allah tidak dosa. Kenapa? Saya tidak sengaja. Tidak ada irodah, tidak ada kemauan saya untuk menyakiti seseorang. Irodah. Ini irodah seorang hamba. Jadi kalau tidak punya irodah, tidak dosa. Makanya seorang hamba punya irodah. Baru dihukum. Saya mau, saya melakukan ini. Yang mau sholat, maka diberi pahala. Melakukan zina, dengan irodahnya. Makanya orang diperkosa tidak dosa. Orang perempuan diperkosa, dipegang berapa banyak orang lalu dizinai, dan dia tidak dosa. Asalkan tidak ada kemauan di dalam dirinya. Karena tidak ada irodah di dalamnya. Baik, sekarang bagaimana menjelaskan tentang irodah kita di hadapan irodah Allah. Itulah kasab. Agar seorang hamba itu punya tanggung jawab, jangan sampai mengatakan semuanya Allah. Ini kan dari Allah. Ini ada. Sampai hari ini pun kalau ada santri begitu, jawabannya juga enggak susah sih. Ada orang misalnya, kenapa kamu melanggar? Ini mulai belajar akidah tapi sesat. Ustaz, ini kan dari Allah, Ustaz. Oh, iya, iya. Baik. Kasih palu. Scroll jidatnya. Loh, kenapa Ustaz mukul saya? Ini dari Allah. Oh, gitu ya. Sama, dari Allah. Gampang ngelurusan itu. Cuman kita pengen membangun akidah yang benar. Iradah Allah berkehendak, lalu kita pun berkehendak. Tapi ingat, kehendak kita tidak akan bertentangan dengan kehendak Allah. Baru kehendak kita akan terwujud kalau kehendak kita sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak kita akan terwujud kalau sesuai dengan kehendak Allah. Tapi kita harus sadar dulu bahwasanya kadang kehendak ini dicabut oleh Allah. Kadang kehendak kita dicabut oleh Allah loh ya. Mungkin kita pun semuanya pernah merasakan kehendak itu dicabut oleh Allah. Kapan itu? Suka sate, santri? Sate? Enak sate? Nah, pas lagi demam, dikasih sate, ngeleng. Loh, Haji, kemarin ente hobi sate. Nah, kenapa begitu? Kehendaknya sudah dicabut oleh Allah. Terserah sebabnya demam atau ini bukan enggak penting. Yang penting tiba-tiba Allah mencabut kemauan. Ayo ke sana. Haji, sana bagus, enak, tempatnya enak. Enggak. Loh, kenapa enggak? Karena Allah sudah mencabut kehendak kita, iradah kita. Nah sekarang bagaimana iradah kita disambung dengan iradah Allah? Apakah kita punya iradah yang terbebas, bukan iradah Allah? Nah ini syirik, keluar dari iman nanti. Iradah Allah, iradah kita sangat erat dengan iradah Allah. Bagaimana memahamkan tentang iradah ini? Nah ini dibahas oleh ulama dari masa ke masa dengan perdebatan yang panjang sekali. Sampai Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti itu mengarang satu kitab tebal, Al-Insanu Musayyar Am-Mukhayyar. Orang itu musayyar. Musayyar itu maksudnya enggak bisa berbuat apa-apa seperti Jabriyah, atau mukhayyar boleh berbuat sesuai dengan kehendaknya. Mukhayyar boleh ikhtiar. Sampai diringkas lagi Man huwa Sayyidul Qadar dalam bukunya. Kemudian ulama-ulama yang lain bicara tentang Al-Qadar banyak. Nah, bagaimana untuk memahamkan orang antara iradah Allah dengan iradah hamba Allah, agar seorang hamba punya tanggung jawab karena dia juga punya iradah. Yang tidak bisa dipungkiri, kita punya iradah kok, iya enggak? Cuman hubungan iradah kita dengan iradah Allah itu bagaimana? Tidak bisa kita pungkiri kalau kita punya iradah, kita pengen pergi ke sana, lapar, kita bisa makan, ngambil, jalan ke sini, itu kan kemauan. Saya pengen, ini iradah, saya mau, saya banyak kemauan kok, saya banyak iradah hari ini. Saya pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen berjuang, pengen bangun pondok, pengen ini, pengen. Saya punya kemauan, pengen buat media radio, iradah. Cuman jika iradah kita tidak sesuai dengan iradah Allah, enggak akan. Sekarang sederhana, bagaimana posisi iradah kita di hadapan iradah Allah? Kalimat yang sederhana dihafal dalam 1 menit. Bagaimana iradah kita? Iradah kita dari iradah Allah. Bunyinya begini. Allah yurid beriradah. Allah yuridu an turida. Allah yuridu an turida faturid. Allah menghendakimu berkehendak, maka engkau berkehendak. Sederhana. Allah menghendakimu, jadi engkau berkehendak karena dikehendaki oleh Allah, maka engkau berkehendak dengan kehendakmu itu. Sehingga kamu punya kehendak, makanya kamu dihukum kalau melakukan keharaman dengan kehendakmu. Tapi kehendakmu itu Allah menghendakimu berkehendak, baik buruk itu urusan akalmu. Yang jelas Allah menghendakimu berkehendak, maka engkau berkehendak. Selesai sampai di sini. Jangan, ini adalah kalimat sederhana tapi memberikan penjelasan tentang teori kasab. Teori kasab. Allah menghendakimu berkehendak, maka dengan kehendakmu engkau punya banyak kehendak. Dari mana kehendakmu? Karena Allah menghendaki. Maka tetap yang terjadi pada dirimu dikehendaki oleh Allah. Tapi kamu berkehendak ya sesuai dengan akalmu, kau ingin apa sih? Karena nyata saya berkehendak. Saya berkehendak, saya banyak kehendak kok. Saya punya banyak keinginan. Cuman harus tahu kita, karena kehendak kita ini Allah menghendaki kita berkehendak. Jika kehendak kita tidak dikehendaki, jika apapun yang kita kehendaki tidak dikehendaki oleh Allah, tidak akan terjadi. Di sini adalah makna tanggung jawab dan di sini makna sambung kepada Allah, al-iradah. Baik. Kemudian di sana ada perbedaan antara iradah dengan ridha Allah. Nah ini, untuk menegaskan bahasanya, iradah Allah dengan ridha Allah beda. Bukan semua yang dikehendaki oleh Allah itu Allah ridai. Dibahas lagi, iradah Allah bukan perintah Allah. Bukan semua yang dikehendaki oleh Allah adalah sesuatu yang diperintahkan. Kadang Allah menghendaki sesuatu, tapi sesuatu itu tidak Allah perintahkan. Allah larang. Maka di sini ada beberapa kelompok. Yang pertama, Allah menghendaki dan Allah memerintahkannya. Allah menghendaki dan Allah memerintahkannya. Yang kedua adalah Allah menghendaki tapi Allah tidak memerintahkannya. Yang ketiga adalah Allah tidak menghendaki, tapi Allah memerintahkannya. Allah, apa yang tiga? Allah menghendaki. Allah tidak menghendaki, tapi Allah memerintahkannya. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah Allah menghendaki, tapi Allah tidak memerintahkannya. Kembali yang pertama adalah, Allah menghendaki dan memerintahkannya. Imannya dirimu, iman kita. Imannya saya tidak Abu Bakar As-Siddiq. Imannya saya tidak Umar. Coba. Iman itu diperintahkan atau tidak? Iman diperintahkan? Baik. Allah menghendaki terjadi pada Abu Bakar atau tidak? Berarti Allah menghendaki sekaligus sesuatu tersebut Allah perintahkan. Yang kedua, Allah menghendaki tapi Allah tidak memerintahkannya. Kekafiran itu diperintahkan atau tidak? Kafirnya Abu Bakar, Abu Jahal itu diperintah oleh Allah tidak? Allah tidak memerintahkan Abu Jahal untuk kafir. Tapi Allah menghendaki dia kafir. Ya? Allah menghendaki kekafiran Abu Jahal, tapi Allah tidak memerintahkannya. Cukup perlu konsentrasi saja. Kan ini masalah pelik ya. Tapi kalau faham, faham. Faham atau tidak? Ya, kan? Yang ketiga adalah Allah tidak menghendaki tapi Allah memerintahkannya. Allah tidak menghendaki tapi Allah memerintahkannya. Contoh, iman diperintah atau tidak? Baik. Iman diperintahkan. Abu Jahal disuruh beriman. Iman diperintahkan, Abu Jahal diperintah oleh Allah untuk beriman. Cuman Allah tidak menghendaki, maka jadilah Abu Jahal. Paham atau tidak? Yang kedua, Allah tidak menghendaki. Yang keempat, Allah tidak menghendaki dan Allah tidak memerintahkannya. Contoh, kekafiran diperintahkan atau tidak? Tidak. Coba, Abu Bakar, bagaimana kekafiran terhadap Abu Bakar? Kekafiran terhadap Abu Bakar adalah kekafiran tidak diperintahkan oleh Allah kepada Abu Bakar dan Allah tidak menghendaki Abu Bakar kafir. Contoh ini disebutkan para ulama agar kita itu bisa membedakan bahasanya perintah beda, kehendak itu beda, itu saja. Artinya bukan semua yang terjadi di sini itu, wah ini kan Allah menghendaki. Zina berarti Allah menghendaki. Nah, zina termasuk Allah kehendaki, tapi Allah tidak memerintahkan. Beda. Sebab di sana ada yang menyamakan segala yang dikehendaki oleh Allah berarti diperintahkan, sesat. Jelas ya? Baik. Kemudian iradah punya ta'alluq kepada semua mumkinat, jelas. Kemudian ta'alluqnya kepada mumkinat tadi ada ta'alluq saluhi, kemudian ta'alluq tanjizi. Dua-duanya adalah qadim. Ta'alluq saluhi ini tambahan sebetulnya, tidak dibahas pun sudah cukup. Cuman karena di sebagian kitab dibahas, maka kita pun juga harus tahu paling tidak istilah ini adalah tersimpan di otak kita. Kalau orang bertanya, kita bisa menjawab, Anda bisa menjawab. Kalian para santri jawab. Saluhi, maksudnya salahiyatuha. Jadi, kelayaan sifat tersebut, saluhi itu kelayaan. Kelayaan sifat tersebut, untuk menjadikan sesuatu yang mungkin itu dengan ciri-ciri khasnya. Dirimu lahir di tahun akhir zaman ini, tapi Allah menghendakimu itu dari dulu dan dulu, sehingga keberadaan kita di tahun ini, di abad ini sudah dikehendaki oleh Allah dari zaman dahulu. Maka kehendak Allah dari zaman azali itu zaman dulu namanya iradah saluhid qadim saluhi. Jadi biarpun kita belum terwujud, maka iradah Allah sudah berlaku. Dan dari dahulu tidak ada batas berlakunya. Jadi keberadaan kita hari ini sudah dikehendaki oleh Allah dari dulu. Dari dulu dan tidak berbatas. Maka itu namanya saluhi qadim. Kemudian setelah itu, terwujudlah dirimu seperti ini, yang hari ini tinggal di sini, tidak disuruh tinggal di Sumatera, tinggal di sini, tidak harus tinggal di Eropa. Ini adalah tanjizi. Tapi juga qadim, sebab apa? Penentuanmu di sini sudah dari dulu juga terjadi. Jadi Allah sudah tahu bahwasanya engkau bakal duduk di sini. Nanti engkau akan disebar jadi ulama di sana. Itu Allah sudah tahu, bukan sekarang. Tapi kalau kudrah, karena kudrah urusan dengan pelaksanaan, maka kudrah tanjizi hadis. Saat ini kau diciptakan, saat ini kau ada. Tapi kalau iradah Allah dari dulu, makanya iradah dua soluhi, ta'aluknya soluhi qadim dan tanjizi qadim. Ini adalah masalah iradah. Selesai masalah iradah. Masih ada waktu? Baik, soluhi. Sekarang iradah kita tinggalkan. Dan ini perdebatan panjang antara kaum Mu'tazilah dengan kaum Asy'ariyah dan juga ahli dolal, orang-orang sesat, masalah iradah ini panjang. Kemudian setelah itu muridun alimun ilmu Allah. Kalau ilmu Allah sama sifatun qadimatun qaimatun bidzati ta'ala, sifatun qaimatun qadimatun qaimatun bidzati ta'ala. Jadi kalau ta'luknya sifat ilmu, Allah maha mengetahui. Dan pengetahuan Allah ini tidak berpermulaan juga. Kalau pengetahuan kita kan berpermulaan. Kemarin tidak tahu, sekarang tahu. Kita. Tapi Allah sudah mengetahui apa yang terjadi di sini dari zaman azali, zaman yang tidak berbatas di permulaannya. Zaman azali adalah zaman yang tidak berbatas di permulaannya. Itu zaman azali. Allah sudah tahu. Maka ilmu Allah ini ta'aluknya urusannya dengan apa? Dengan semuanya. Maka ta'aluknya ilmu Allah adalah dengan semuanya. Dengan wajibat, mustahilat, dan jaizat. Artinya apa? Allah maha tahu bahwasanya tidak ada sekutu baginya. Allah maha tahu bahwasanya Allah itu dahulu, kan wajibat. Allah maha tahu kalau Allah itu tidak akan hancur. Allah maha tahu kalau Allah itu punya sifat kudrah. Ini adalah urusan ilmu Allah dengan wajibat dan mustahilat. Allah tahu, tidak ada sekutu tadi, afan, salah. Tidak ada sekutu adalah mustahilat. Allah tahu Allah tidak akan mati. Jadi mustahilat pun Allah tahu. Segala yang mustahil pun Allah tahu. Segala yang wajib Allah tahu, dan yang mumkinat. Ada orang sesat dari kelompok mengaku Islam, dan kebetulan juga kelompok ini dikembangkan oleh orang yang suka mengkafirkan umat Islam. Ternyata mereka juga mengungkapkan, mencaci kaum Asy'ariyah, sering menggeluti ilmu falsafah dan seterusnya. Kaum Asy'ariyah menekuni ilmu falsafah waktu itu karena lawannya adalah pakar-pakar falsafah. Kaum Asy'ariyah itu menekuni Imam Abul Hasan Asy'ari adalah juga alumni daripada pendidikan kaum falsafah, kaum Mu'tazilah. Sebab Abul Hasan Al-Asy'ari itu adalah murid dari bapak tirinya. Ibundanya menikah dengan Al-Jubai. Jubai itu imam di dalam Mu'tazilah. Dan Mu'tazilah itu menggunakan akalnya sangat luar biasa. Artinya mereka lebih menekuni dunia falsafah. Jadi Abul Hasan Al-Asy'ari sangat paham tentang falsafah. Makanya orang yang paling layak merontokkan pemikiran falsafah adalah orang yang pernah belajar di dalamnya. Al-Ghazali rahimahullah ta'ala orang yang paling pantas bicara falsafah. Kenapa? Beliau adalah filosof handal. Sangat pantas kalau beliau punya kritikan kepada falsafah, punya tahafudul falasifati. Hebat. Biarpun pada akhirnya beliau menyerah, setelah berfalsafah panjang lebar, akhirnya beliau menyerah kembali untuk kepada wilayah tasawuf. Tapi bukan berarti falsafah beliau tinggalkan, tidak, sudah tuntas. Melanglang dalam dunia pemikiran sudah tuntas, sehingga di akhir hidup Imam Ghazali lebih menekuni dalam dunia ta'abbud, beribadah kepada Allah, membersihkan hati, dan nasihat-nasihat yang sifatnya apa? Menguatkan iman, bukan dengan dialog falsafah. Padahal beliau jago dalam dialog falsafah. Jadi ilmu falsafah itu adalah senjata lawan yang kita gunakan untuk menyerang lawan, gitu. Kalau kita tidak punya senjata, ya gimana kita ngomong falsafah? Mau meruntuhkan filosof? Nggak bisa. Baik. Kemudian ada orang yang dari kaum muslimin, termasuk ditokohkan di kalangan kaum muslimin, dia itu mengatakan Allah itu mengetahui globalnya saja, detail-detailnya Allah tidak tahu. Nah, ini kekafiran ini. Allah muhitum bikulli syai. Allah akan, ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Artinya berapa sih jumlah pasir yang kita duduki saat ini, Allah tahu. Kita tahu enggak berapa bulu rambutmu? Enggak tahu, Allah tahu. Berapa jumlah anak yang dari sini? Kita perlu ngitung lama, salah lagi kadang-kadang. Allah tahu. Dan pengetahuan Allah tidak didahului oleh ketidaktahuan. Ilmu Allah dari dulu, ilmu Allah tidak didahului oleh ketidaktahuan. Dan Allah mengetahui yang mustahilat, mumkinat, semuanya Allah tahu. Jadi tidak ada yang Allah tidak tahu. Baik, ini adalah tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sami'un, sifat sama', as-sam'u. Sifatun qadimatun azaliyatun qa'imatun bidatihi ta'ala. Kalau bicara tentang sama', jangan kebayang seperti kita. Sama' bila alatin. Allah mendengar tanpa alat. Kalau kita kan mendengar pakai apa namanya? Kendang telinga. Telinga dan kendang telinga. Dijebol sudah enggak bisa dengar. Allah melihat tidak dengan alat. Mendengar tidak dengan alat. Kalau kita mendengarkan perlu alat. Maka yang tidak sesuai dengan alat enggak bisa kita dengar. Alat kita kan kendang. Kendang itu nerima suara. Maka kita tidak bisa mendengar warna. Nyambung? Nyambung atau tidak? Saya tidak bisa dengar warna. Saya tidak bisa dengar bentuk. Karena saya dengarnya pakai alat. Maka dijelaskan Allah itu mendengar, Allah yasma. Allah itu mendengar al-masmu'at, sesuatu yang biasa kau dengar. Dan Allah mendengar al-mubsarat, apa yang pernah kau lihat. Aduh. Saya enggak paham. Memang ini bukan urusan kupingmu ini. Ini urusan sifat Allah Maha mendengar. Jadi Allah mendengar. Ini adalah kalimat ini memang sedikit membingungkan, cuman begitulah karena tidak pakai alat. Jangan sampai kebayang Allah mendengar dengan alat, sehingga Allah hanya mendengar sesuatu yang terdengar saja. Allah mendengar sesuatu yang terlihat juga. Begitu sebaliknya nanti sifat al-basar, karena Allah melihat tidak seperti kita dengan alat. Maka gambaran tentang Allah melihat dan mata Allah ini harus betul dijelaskan. Masih kemarin masalah ayat mutasyabihat itu, Allah melihat, Allah Maha melihat. Karena melihat Allah tidak pakai alat, kalau kita kan pakai alat, kita melihat dengan alat. Alat pun tidak cukup, harus dibantu dengan yang lainnya. Matanya benar, barang yang dilihat benar, enggak ada yang ketiga, syarat yang ketiga, enggak ada sinar. Enggak bisa lihat. Di tengah malam, mata kita benar, sehat, seger, buger. Bendanya gede di kamar, tapi enggak kelihatan, karena enggak ada apa? Ada sinar. Atau ada sinar, bendanya gede, matamu yang rusak. Enggak bisa lihat. Nah ini, kalau kita kan masih perlu, ada sinar, ada benda, ada mata yang benar. Tapi Allah melihat enggak pakai alat. Maka jangan kebayang Allah pakai alat. Keluar dari iman, menyerupakan Allah dengan makhluknya nanti. Makanya makna ain dan sebagainya harus dijelaskan. Pembahasan kemarin mukhalafah lil hawadits itu, Allah melihat tidak dengan alat. Allah melihat dengan zatnya Allah. Karena Allah melihat dengan zatnya Allah, maka Allah bisa melihat sesuatu yang terdengar. Allah bisa mendengar sesuatu yang terlihat. Ulama menjelaskan dengan seperti itu agar benar-benar keyakinan kita terjauhkan dari menyamakan Allah dengan makhluknya. Langsung terpangkas dengan begitu. Ngomong kita dengar kalimat Allah mendengar sesuatu yang terlihat saja sudah putus itu. Ah, apa sih? Iya, sebab selama ini kalau kita membicarakan sesuatu, kita akan kembali kepada pengalaman pemahaman kita masing-masing. Masih ingat lampu yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Lampu orang desa sama lampu di kota beda. Begitulah seterusnya. Makanya pangkas laisa kamitslihi syai', Allah tidak seperti makhluknya. Allah berbeda dengan makhluknya. Allah melihat tidak dengan alat, Allah mendengar tidak pakai alat. Sami'unil basir. Sami'unil basir, Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Dan yang dilihat oleh Allah itu apa sih? Yang dilihat oleh Allah adalah bukan al-mubsarat. Yang didengar oleh Allah bukan masmu'at. Tapi ta'alluqnya, lihat kembali kepada pemaham. Ta'alluqnya sifat apa? Sifat sama' sama sifat basar, ta'aluknya adalah bil mawjudat. Segala yang ada Allah bisa melihatnya, segala yang ada Allah bisa mendengarnya. Dan ini beda dengan ilmu Allah, harus dibedakan dengan ilmu Allah. Dan memang disebutkan sesat Allah mengatakan innallaha was-sami'ul basir. Sesaat Allah mengatakan alimun hakim. Ada alim, ada sami, ada basir. Tentu beda. Kalau tidak beda, Allah tidak akan menyebutkan. Cukup dengan ilmu saja. Tidak, ilmu Allah sendiri, sama pendengaran Allah sendiri, Allah sifat melihat Allah adalah sendiri. Selesai ya. Al-basir. Kemudian, selesai. Allah Maha mendengar. Tidak dengan alat. Allah Maha mendengar sesuatu yang terdengar dan yang terlihat. Pokoknya segala mawujudat. Allah mendengar segala yang ada. Ada itu macam-macam. Suara juga ada. Warna juga ada. Segala yang ada Allah melihat. Enggak ada kecil dan besar bagi Allah. Sama semuanya terlihat bagi Allah. tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Setelah itu wal mutakallimu. Al mutakallimu masih banyak, selesai enggak nanti? Al mutakallimu. Allah Maha berbicara. Ini juga perdebatan panjang sampai ilmu akidah itu kadang disebut dengan ilmu kalam. Karena kalau sudah bab kalam ini panjang, perdebatan antara kaum Asy'ariyah dengan Mu'tazilah. Kalam Allah adalah sifatun qadimatun, sifat yang maha dahulu. Qaimatun bidzatihi ta'ala, ada pada Allah. Bila sautin wala harfin, enggak pakai suara, enggak pakai huruf. Bila taqdimin wala ta'khirin, enggak ada mana yang dulu, mana yang belakang, sebab semuanya qadim, dahulu. Sifat Allah maha dahulu. Al-Quran, sifat kalam Allah maha dahulu. Al-Quran, mushaf. Ada Quran, ini Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran adalah, gini cara berbicara. Al-Quran adalah kalamullah yang al-qadim, al-azali. Bila sautin wala harfin, enggak ada suara, enggak ada huruf. Jadi Al-Qur'an kalamullah. Lah, kalamullah al-qadim ini nanti kata Imam Ghazali, kalam qadim ini yang kita yakini kalam. Kalamullah. Allah berbicara enggak ada ini yang belakang, ini yang dulu, enggak ada, semuanya qadim. Karena menurut ahli sunnati wal jamaati adalah kalam adalah sifat zat Allah, bukan sifatu fi'lin, sifat zat qadim. Kalau sifat fi'lin ada hadis nanti pembahasan insyaAllah pembedaan tentang sifatu zat dan sifatu fi'lin. Sifat zat, maka zat dahulu, sifat zat dahulu. Akan tapi ingat, kata Imam Ghazali menjelaskan dengan mudah, kalamullahi qadimun, kalam Allah itu dahulu dan dahulu. Tapi Imam Ghazali kan baru dicetak ini Quran, kok dahulu bagaimana? Nah, ntar dulu, kita tidak ngomongkan kertas yang baru dicetak, serta tulisan yang baru digoreskan oleh pena, bukan. Kita bicara tentang kalamullah qadim yang bila sautin wala harfin. Lalu bagaimana memahamkan antara kalamullah al-qadim dengan Al-Quran ini? Sekarang gini saja, sebelum kita bicara tentang sifat Allah, manusia saja deh. Walillahil matsalu a'la. Membuat contoh itu sebenarnya enggak pantas karena urusan Allah lebih jelas daripada urusan manusia. Gini loh ya. Segala amal perbuatan itu tergantung, saya tulis. Saya mengucapkan gini. Innamal a'malu binniyat. Ini omongan siapa? Rasul. Kenapa kamu ngomong gitu? Kan saya yang ucapkan omongan Rasulullah, saya ucapkan omongan Rasulullah, saya ucapkan, saya tulis innamal a'malu binniyat. Omongan siapa? Rasulullah. Lah kok ditulis Rasulullah, enggak ada di sini. Ya, mengembalikan kepada asalnya itu loh maknanya daripada kita membicarakan tentang kalamullah. Maka Imam Ghazali mengajak kita untuk memahami dengan mudah. Kalamullah yang tadi disebutkan sifatun qadimatun azaliyatun qaimatun bidzatihi ta'ala bila sautin wala harfin wala taqdimin wala ta'khirin. Itu kata Imam Ghazali kalamullah, Al-Qur'an kalamullah qadimun, dahulu. Tapi maktubun fis sutur, ditulis di lembaran. Mahfudun fis sudur, bisa dihafal oleh orang yang menghafalnya. Malfudun fil alsun, bisa diucapkan oleh lidah. Jadi lidah kita mengucapkan kalamullah. Kalau saya mengucapkan, ya baru dong saya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim tahun 1439. Selesai. Cuman yang saya ucapkan kalamullah al-qadim. Imam Ahmad ibn Hanbal sampai mihnah ini masa ditekan oleh kaum Mu'tazilah, dianggap yang mengatakan kalamullah qadim itu orang sesat. Dihukumlah Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan sebagian ada yang mati. Ulama-ulama besar mempertahankan kalamullah qadim. Baik. Kemudian setelah itu kalamullah qadim lah. Ada di situ kok bila sautin wala harfin itu bagaimana sih? Masa ada omongan bila sautin wala harfin wala taqdimin wala ta'khirin. Pengen mengkritisi definisi kaum asyairati. Kenapa harus bila sautin wala harfin? Kalamullah bila sautin wala harfin, tapi bisa diucapkan oleh lisan kita. Tapi kalamullah. Nah, di situ ada pembahasan yang juga menjadi sebab kaum asyairah dikritik waktu mengatakan ada kalam nafsi. Kalam nafsi. Kalam nafsi itu adalah suara hati. Sebetulnya kaum asyairah waktu menyebut kalam nafsi itu bukan menyamakan apa yang di manusia dengan apa yang ada pada Allah, bukan. Waktu menyebutkan kalam nafsi, kaum asyairah itu ingin menjelaskan bahwasanya ada ungkapan tanpa tulisan, tanpa ucapan, yaitu apa? Ngomong. Kita bisa kok ngomong dalam hati sendiri. Panjang ceritanya. Orang itu kalau enggak diucapkan tadi, kalau sampai datang beneran tak kasih duit 2000 dolar. Banyak. Coba kalau sudah suara omongan di hatimu pakai huruf atau tidak? Tidak pakai huruf. Tidak pakai suara. Baru kalau kau ungkapkan dalam bentuk surat, di WA, di SMS, baru tulisan. Itu kalam nafsi. Artinya di manusia saja ada kalam yang tanpa suara, tanpa kata-kata, tanpa suara, tanpa huruf. Itu sebetulnya untuk menjelaskan bahasanya ada kalam yang bila sautin wala harfin. Kaum Mu'tazilah mengingkari, enggak ada. Kalam itu pasti dengan saut, dengan huruf. Maka dalam hal ini sebetulnya kalau kita lacak, kaum Mu'tazilah adalah termasuk ahli iman, hanya sesat dalam banyak pemikirannya. Sehingga kita tidak mengkafirkan kaum Mu'tazilah. Nah, definisi kalam menurut kaum Mu'tazilah itu beda dengan definisi kalam menurut kaum Asy'ariyah. Kalau kaum Mu'tazilah mengatakan Quran itu adalah hadis baru. Dan yang masuk dengan kalamullah itu bukan kalam nafsi, mereka mengingkari kalam nafsi. Menurut kaum Mu'tazilah itu begini. Kalamullah itu artinya Allah menciptakan kalam pada makhluknya. Sehingga si fulan baca Al-Quran, Allah menciptakan kalam pada makhluknya. Allah menciptakan kalam pada tinta si fulan nulis Al-Quran. Maka Al-Quran menurut kaum Mu'tazilah adalah hadis. Jadi disinilah Imam Ghazali dengan kecerdasannya tidak mengatakan kaum Mu'tazilah syirik, kafir, karena pemahaman kalam menurut kaum Mu'tazilah adalah kalam itu yang tertulis tadi. Sebab kaum Mu'tazilah tidak mengatakan ada kalam yang nafsi tadi, kalam yang tidak tertulis dengan huruf, tidak ada. Maka menurut kaum Mu'tazilah justru wajib kaum Mu'tazilah mengatakan kalau kalamullah itu adalah Quran, adalah hadis baru. Karena dasar pemahaman kaum Mu'tazilah adalah ini. Sehingga sampai dikatakan para ulama, Al-Quran ini ya baru cetak. Kalau bicara tentang lembaran kertasnya. Tapi kalau bicara tentang kalamullah, balik kepada asalnya. Kalamullah sifatun qadimatun azaliyatun. Bila sautin wala harfin. Dan perdebatan panjang. Sampai terjadi pembunuhan, pembantaian kepada ulama Asy'ariyah. Yang mengatakan kalamullah qadim ya karena pemahaman yang salah tadi. Kaum Asy'ariyah enggak mungkin mengatakan kalamullah itu hadis baru sebab mengatakan sifatul zat. Qaimatun bi dzatihi ta'ala, ada pada zat Allah. Kalau dikatakan sifat itu baru, maka zat pun baru. Bisa berubah keluar dari iman, maka kaum Asy'ariyah tetap berkeyakinan kalamullah sifatun qadimatun azaliyatun qaimatun bi dzatihi ta'ala. Mu'tazilah berpegang sifat hadisah. Sifatun bukan qadimatun tapi hadisatun baru. Ini ternyata ini adalah perbedaan pemahaman. Sehingga dengan terang-terangan Imam Ghazali biarpun melihat kesesatan kaum Mu'tazilah, tetap beliau mengatakan kaum Mu'tazilah tidak perlu dikafirkan, akan tapi di sana banyak pemikiran-pemikiran yang salah. Ini adalah masalah kalamullah. Kemudian para ulama mengajari fi maqamit ta'lim, di dalam mengajar bolehlah kita mengatakan bahasanya Quran dengan lembarannya tambahi dan cetakannya adalah baru, tapi Quran dengan kalamullahnya kalamullah qadim. Tapi kalau langsung bin siapa nah Quran ini baru lah, apa yang kamu maksud, kertasnya atau kalamullahnya? Maka hati-hati. Dan kalamullah Quran, nah ini Quran yang terdiri dari lembaran kertasnya ya dicetak, cetakannya tulisannya adalah 2015. Kalau bicara tentang kertasnya seperti itu, akan tetapi kalau sudah bicara tentang kalamullah Quran, dalam sisi kita bicara tentang kalamullah, maka kembali kepada pemahaman tadi, sifatun qadimatun azaliyatun qaimatun bidzatihi ta'ala bila sautin wala harfin wala taqdimin wala ta'khirin. Inilah ya tentang kalam. Lahu sifatun sab'atun tantazimu, itu tujuh sifat, namanya sifat ma'ani. Nah, kemudian itu tadi kalau muridun itu maknawiyah ya, mohon maaf kita salah, ketuker, didahulukan sifat maknawiyahnya. Cuman nanti ada pembahasan, sifat ma'ani sama maknawiyah ini ada talazum, selagi disebut kudrah pasti qadir. Sehingga sebagian mengatakan hanya 13. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, itu sifat ma'ani. Kemudian selagi ada sifat ma'ani, tentu mau tidak mau pasti ada namanya sifat maknawiyah. Sebab makna yastazim maknawi. Sifat makna pasti akan melahirkan keyakinan adanya sifat maknawi. Contoh, kalau sudah kita mengatakan Allah Maha Kuasa, Qudrah, maka mau tidak mau kita akan mengatakan ada sifat qadir. Ilmullah ada di Al-Quran, ilmullah, ilmu, kalimat ilmu disebutkan, tapi di ayat lain alimun, ilmu alimun. Sehingga di sini tadi kita yang pertama tadi sebenarnya sifat maknawiyah, kemudian setelah itu dibalik sifatun sab'atun tantazimu yang dahulu dalam maknawiyah, baru kembali sifatul ma'ani, sifat ma'ani, fakudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Kalamun istamar itu Allah tuh tidak pernah berhenti, pokoknya ya kalamullah itu maha dahulu dan dahulu dan dahulu, tidak akan berakhir juga, pokoknya dahulu, yang dahulu tidak akan berakhir. Setelah itu ini kudratun iradatun sama penjelasannya dengan tadi. Hanya ingat perbedaannya, kaum Mu'tazilah mengingkari adanya sifat qudrah adalah sifatun qadimatun azilatun qa'imatun bi dzati ta'ala. Selesai. Wa jaizun bi fadlihi, insyaallah pertemuannya akan datang. Baru kita masuk sifat jaiz Allah. Bisa saja nanti kita sisipkan sifat mustahil Allah, wujud adam. Maka wujud adalah adam. Qidam hudus. Baqa fana. Dan seterusnya nanti akan ada, kalau perlu dihadirkan nanti insyaallah, karena di sini tidak disebut kalau tidak salah. Baik, insyaallah sampai di situ, semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, semoga Allah menjaga iman kita tetap dalam akidah yang Allah ridai, akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyyati, wallahu alam bisawab. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua, mengangkat derajat kita, yang sesat dari akidah yang benar Allah kembalikan dengan cinta dan kasih sayangnya. Dan semoga Allah menjaga orang tua kita, mengampuni orang tua kita, guru-guru kita. Allah menjaga hati kita menjadi hamba yang saling mencintai karena Allah. Allah menjauhkan kita dari hubbud dunya, hubbul jah. Allah menjaga iman kita, hati kita, panjang umur, sehat, afiat, khusnul khatimah. Al-Fatihah.